Mitra bisnis, sebelum ini Kwik Yanggi telah memproyeksikan, pada tahun ini Indonesia dan juga negara-negara Asia lainnya masih akan menerima aliran investasi asing yang berasal dari para pemilik dana di Amerika serta Eropa. Mengingat, keduanya pada tahun ini masih akan terbelit oleh masalah krisis finansial. Sehingga, dana-dana asing akan masuk ke Asia untuk mengeruk keuntungan, yang pada akhirnya akan mengalir kembali ke Eropa maupun Amerika. Dan untuk membahas apa langkah yang bisa kita lakukan agar Indonesia tidak sekedar menjadi lahan asing untuk mengeruk keuntungan, segera kita temui Kwik Yanggi. Baik Pak Kwik, menurut Bapak, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita mesti berani, ini teoritis, yaitu bahwa pemerintah mesti bisa menghimpun orang-orang yang pandai betul, nggak pandai pura-pura, nggak kuasi pandai, pandai betul, mengerti persoalan. Dan ini yang terpenting yang kelihatannya tidak mungkin. Seluruh sistem politiknya mesti kembali kepada diktator. Nggak bisa cara begini. Tiap hari yang kita saksikan adalah ribut melulu. Tidak ada satu negara, tidak ada satu pemimpin bicara soal perbaikan. Soal konsep tidak, yang dibicarakan urusan korupsi, bantah-membantah, pemekaran, urusan Aceh kawin patari, segala macam udah-udah. Jadi terus ini semuanya harus dibelokkan ke arah yang benar. Nah, saya mengatakan ini murni sebagai logika. Tapi kalau saya ditanya, percaya tidak akan terjadi? Tidak. Kenapa tidak percaya? Ini udah kebablasan sampai seperti ini sekarang. Dan orang yang bisa diajak bicara begini saja sudah hampir nggak ada kok. Tapi Pak Kwik, apakah Bapak melihat pada tahun ini ekonomi kita masih akan bertumbuh? Masih. Bahkan kalau Indonesia mau, ekonominya tumbuh 12% juga bisa. Tapi caranya bagaimana Pak Kwik? Caranya begini, ya. Seandainya kita mengatakan, beginilah, orang-orang yang terkaya di dunia, perusahaan yang terkaya di dunia itu ditanya, Anda ajukan syarat-syarat supaya Anda memasukkan modal Anda di sini, akan tetapi konsekuensinya modal itu tidak boleh dibelikan saham dan tidak boleh didepositokan. Modal itu harus dipakai untuk menghasilkan barang dan jasa. Ya. Nah, barang dan jasa itu nanti yang akan Anda hasil dari bumi Indonesia, dari wilayah Republik. Anda mau minta berapa? 90% untuk seluruh bangsa Indonesia, 10% boleh saja gitu. Nah kan mau. Nah kalau itu mau, maka kita tidak lagi melihat yang 90% dan 10%. Kita melihat karena barangnya lalu diproduksi kan. Nah, kalau barang diproduksi, kan GDP naik. Wong definisinya GDP seperti itu kok. Kan naik. Kan bisa 12%. 15% juga bisa, obral saja. Demikian Kwik Yanggi, saya Kiki Wijaya.